sudut jantung kota Ambara di Bali Utara. Nona manis melengkapi pesona, ukir romansa cinta di tugu tua. Kenangan meretas tawa hingga menuju senja. Pantai Binaria, ombak landai rangkum nostalgia. Sambut semesta dari riang lumba-lumba. Nona bunga pelataran kota, mencuri hati jejaka muda. Deru jantung berdebar saat bergandeng tangan di sepanjang jalan. Langit berpayung sejuk, nona ku Binaria, ombak landai rangkum nostalgia. Sambut semesta dari riang lumba-lumba. Nona bunga pelataran kota, mencuri hati jejaka muda. Deru jantung berdebar saat bergandeng tangan di sepanjang jalan. Langit berpayung sejuk, nona ku peluk. Deru jantung saat bergandeng tangan di sepanjang jalan. Langit berpayung sejuk, nona ku peluk. Nona manis siapa yang punya, nona manis siapa yang punya, nona manis siapa yang punya, yang punya singa raja.